Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Masih kita tetap sabar. Sekarang kita masuk hadis 41. Berkata mu'alif Abu Zakaria Yahya bin Sarah An-Nawawi rahimahu ta'ala An Abi Abdillah Qabban bin Arif radhiyallahu anhu qala sakayna ila Rasulullah sallam wa huwa mutawassitu burdatan lahu fi dhilli al-Ka'bah. Dari Abu Abdullah Qabban bin Arif radhiyallahu anhu, dia mengatakan takauna ila Rasulullah sallallahu suatu hari kami para sahabat itu mengeluh kepada Rasulullah sallam, datang kepada Rasul untuk mengeluhkan permasalahannya. Wa huwa mutawassit burdatallahu fi dhilli Ka'bah. Ketika itu Rasulullah sallam dalam keadaan berbaring, berbahan, bersandarkan dengan burdahnya di bawah naungan Ka'bah. Fakulna ala tustansiru lana ala tad'u lana. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin memohonkan pertolongan buat kami, ya Rasulullah? Tidakkah engkau ingin berdoa untuk kami, ya Rasulullah? Yang perlu kita ketahui, ketika itu para sahabat dalam keadaan tekanan kafir Quraisy yang sangat dahsyat. Tekanan demi tekanan bertambah, mereka merasa berat, hingga mengeluh kepada Rasulullah SAW, saya mengatakan ala tastansiru lana ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin untuk mendoakan kami, memohon pertolongan kepada Allah agar kami pertolongan, tidakkah engkau ingin berdoa untuk kami, ya Rasulullah? Ketika Rasulullah mendengar itu, maka dia mengatakan faqala qad kana min qablikum yu'khadu ar-rajulu fa yu'faru lahu fil ardi fa yuj'alu fiha. Rasul mengatakan telah terjadi di umat sebelum kalian, diambil seseorang yang beriman dibuatkan galian di tanah lalu ditanam di dalam tanah itu. Tuma yu'tabil min syar fayu'ta ala ra'sihi fayuj'alu nisfain. Setelah badannya yang separuh dari tangan ke bawah itu dikubur di dalam tanah, ditanam, maka diambilkanlah gergaji, lalu digergaji kepalanya dari tengah sampai terbelah menjadi dua. Wa yamshutu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azamihi. Dan juga diambilkan sisir, lalu disisirkan ke kulitnya sampai ke tulangnya. Artinya disisirkan ke dagingnya sampai daging terkelupas. Ma yasudduhu dhalikan dinihi, walaupun diuji seperti itu beratnya. Dibelah menjadi dua kepalanya, digergaji kepalanya. Daging-dagingnya disisir dalam keadaan masih nempel di tulang-tulangnya. Akan tadi kata Rasul, ma yasudduhu dhalik an dinihi. Tapi mereka tetap berpegang teguh di atas agama, tidak meninggalkan agamanya. Wallahi la yutimanna allaha azal amr hatta yasir rasidu min san'a ila qadramut. La yakhafu illa Allah wa zi'ba ala ghanamihi. Rasul, demi Allah, pasti Allah akan menyempurnakan urusan ini. Sehingga seorang pengendara berjalan dari Son'a ke Hadramut tanpa ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah dan kepada serigala atas kambing-kambingnya. Lakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian sungguh orang-orang terburu-buru. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam riwayat bahwa mutawassib berdatang waqad laqina min musyrikin sittah. Diterangkan dalam riwayat ketika itu Rasulullah dalam keadaan berpelekan dengan burdahnya, lalu diterangkan waqad laqina min musyrikin sittah. Ketika itu musyrikin Arab sedang mengadakan kekerasan-kekerasan kepada orang beriman. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini mengajarkan kepada kita ketika kita berpegang teguh di atas iman, ketika kita berpegang teguh di atas manhaj, ketika kita mencari ridha Allah, tidak mungkin kita hadapi dengan santai-santai begitu saja atau nyaman-nyaman saja tanpa ada ujian. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, sampai yang akan datang, namanya Ahlul Haq pasti akan mendapatkan ujian demi ujian. Kalau zaman itu datang, bagaimana kita harus berbuat? Maka hadis ini memberikan contoh kepada kita bahwa ketika sahabat radhiyallahu anhu mengeluh menyampaikan perasaan hatinya kepada Rasul alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagaimana umat-umat terdahulu juga mendapat ujian. Bahwa umat-umat terdahulu juga mendapatkan gangguan-gangguan dari musyrikin. Akan tetapi gangguan-gangguan mereka jauh lebih berat daripada apa yang sekarang. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya yang ketika itu mendapatkan gangguan dari musyrikin yang begitu beratnya, Rasul menyuruh mereka untuk bersabar dan membandingkan dengan umat-umat yang terdahulu yang jauh lebih berat. Bagaimana dengan ujian kita yang tidak ada artinya? Seringkali kita juga yang terkena dalam hati ini. Lakinnakum tasta'jilu. Nah, mari kita lihat apa yang diucapkan dalam syarah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, hadis Abi Abdillah Habban bin Arf radhiyallahu anhu yahki ma wajada muslimun minal adiyah minal kufar Quraisy di Makkah. Hadis ini menceritakan tentang apa yang terjadi pada muslimin ketika mereka mendapatkan gangguan-gangguan di kafir Quraisy ketika mereka masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Faja'u yashkuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh mereka adalah mereka mengeluh kepada Rasul alaihissalam. Maka ketika mereka mengeluh kepada Rasul, keadaan Rasul ketika itu wahuwa mutawassit burdatan lahu fi tilik ka'bah. Dalam keadaan Rasulullah sedang berbaring di sebelah ka'bah, berlindung dari panasnya matahari dan berbantalkan dengan burdahnya. Fabayyana Nabi alaihi salatu wassalam anna man kana qablana ibtala fi dini a'zam mimma ibtala fi haula. Maka Rasulullah menerangkan bahwasanya orang-orang terdahulu juga mendapatkan ujian. Orang yang terdahulu sebelum Nabi alaihi salam mendapatkan ujian terhadap agamanya. Ketika mereka meyakini sesuatu di dalam agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, maka Allah kasih ujian padanya. Ujiannya itu a'adham mima ibtala bihaula, lebih besar daripada apa yang diujikan kepada haula, yang dimaksud adalah sahabat radhiyallahu anhum. Bisa dibayangkan, yang dimaksud adalah ujian yang diterima oleh sahabat. Maka orang terdahulu lebih besar. Gambaran ini dalam rangka memperkuat iman para sahabat bahwa ujian itu pasti datang. Ujian yang kamu hadapi tidak sebanding dengan ujian kaum-kaum yang terdahulu. Lah, seharusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan ujian kita yang sekarang? Adakah bandingannya dengan ujian yang diterima oleh para sahabat? Yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, sahabat radhiyallahu anhum telah mendapatkan ujian yang berat. Yang satu ditindih dengan batu besar, yang lainnya ditusuk dari kemaluan sampai ke atas. Walhasil ujian demi ujian telah dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi Rasul mengatakan, kana qablana ibtalatinahu a'adha mimma ibtalatikita. Bahwasanya telah juga terjadi ujian kepada umat-umat terdahulu atas agamanya, dan itu lebih besar. Yukfar lahu ufratan thumma yulki fiha thumma yu'ta bil minshar ala mafraq ra'sihi fa yashuqqa. Dibelah, apa? Pertama digali tanah, lalu ditanam di dalam itu orang. Kemudian diambil minshar, tergajikan kepalanya pas di tengah kepala itu, di belahan kepala, sampai ya syukur terbelah kepala. Wa aidan yumashab di amshatil hadid ma baina jildihi wa adamihi. Selain digergaji, ada pula yang disisir badannya, disisir dagingnya, sehingga terpisah daging dari tulangnya, menggunakan sisir terbuat dari besi. Wa hadha ta'zir azim, aziyatu azimah. Ini adalah bentuk siksaan yang sangat besar, gangguan yang sangat besar. Betapa beratnya mereka menghadapi ujian dalam keimanannya. Tsumma asma alaihi salatu wassalam anna Allah subhanahu tatimmu hadzal amr. Kemudian Rasul bersumpah atas nama Allah bahwa pasti agama ini akan sempurna, akan Allah sempurnakan. Ya'ni sayatimmu maja'a bi Rasul alaihi salatu wassalam min da'watil Islam. Yang mananya adalah Islam ini akan disempurnakan oleh Allah dalam pencapaian penyebarannya. Hatta yasiru ar-rakib min son'a'il hadramut la yakhsha illallah wa zaddi ala ghanamihi. Sampai-sampai yang akan terjadi ketika tersebarnya Islam ini akan adanya ketentraman, ketenangan, keamanan, sehingga seorang pengendara berjalan dari Son'a ke Hadramut walaupun dia sendirian berjalan di Sahra, di Wadi, la yakhsha illallah. Allah dan serigala atas kambing-kambing mereka. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kata Rasul, kalian selalu terburu-buru. Maka kalimat walakin tasta'jilun ditafsirkan oleh Syekh Aisyastiru wantadiru al-faraj minallah. Yang harusnya kalian hendaknya bersabar dan menunggu pertolongan dari Allah. Fa innallaha sayatimmu hadzal amr, karena Allah pasti akan menolong, pasti akan menyempurnakan agama ini. Wa qasara al-amr kama aqsama alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya bahwa Allah telah menyempurnakan sebagaimana yang kenyataan yang ada adalah seperti yang Rasul telah sumpahkan itu tadi. Wa fi hadzal hadis ayat min ayatillah haitsu waqa al-amr mutabiqan lima akhbar bi nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini ada petunjuk, ada tanda tentang mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya, yaitu terjadinya sesuai apa yang dikabarkan oleh Nabi setelahnya. Wa ayat min ayat Nabi alaihi salatu wassalam ayat sadaqallahu bima akhbara bihi wa hadha shahadah lahu min Allahi bi risalah. Dan ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Terbukti benarnya apa telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dikabarkan dan dipersaksikan yang demikian itu tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 166. Allah berfirman, lakinnallah yashhadu bima anzala ilaika anzalu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Akan tetapi Allah telah menyaksikan, menjadi saksi bahwa apa yang diturunkan kepadamu anzala bi ilmihi, Allah menjadi saksi tentang apa yang diturunkan kepadamu dan diturunkan dengan ilmu Allah, wal malaikatu yashhadun, dan malaikat pun telah menyaksikan, menjadi saksi dalam hal ini. Wa kafa billahi shahida, dan cukup dengan Allah menjadi saksi. Fa fihi aidan dalilun ala wujub as-sabr ala aziyah a'da al-muslimin. Kata Syekh, di dalam hadis ada pelajaran pula tentang wajibnya kita bersabar menghadapi gangguan-gangguan musuh-musuh muslimin. gangguan-gangguan dari musuh-musuh Islam yang tidak suka terhadap muslimin, gangguan-gangguan dari musuh-musuh Ahlus Sunnah, gangguan-gangguan dari musuh-musuh dakwah. Fa'idha sabara al-insan ghafira. Maka ketika dia sabar, dia akan berhasil. Wal wajib ala insan an yuqabil ma yahsulu min adiyatil kuffar bis sabar wa ihtisab wa indidar al-farih. Yang wajib bagi kita ketika kita mendapatkan ujian, gangguan dari kufar, gangguan dari musuh-musuh dakwah, tandanya kita hadapi semua itu dengan sabar dan ihtisab dan intidar al-farij. Kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan harapan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kita menunggu kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Wala yadhunnanna al-amr yantahi bis-sur'ah wa yantahi bis-suhula. Jangan kalian anggap bahwa perkara itu akan selesai begitu saja secepat itu. Jangan Anda anggap bahwa ujian itu akan mudah hilangnya. Qad yabtaliyallahu azza wa jalla al-mu'minina bil kuffar wa yu'dunahum wa rubbama yaqtulunahum kama qatalu al-anbiya. Allah telah menguji, telah memberikan ujian kepada orang-orang beriman dengan orang-orang kafir yang mengganggu mereka, yang menyiksa mereka. Bahkan di antara mereka ada yang membunuh kaum muslimin, bahkan telah membunuh para anbiya. Itu aziyah, gangguan yang dilakukan oleh orang kafir kepada muslimin. Mereka siap melakukannya sampai tingkat pembunuhan. Tapi yang harus kita hadapi adalah sabar dalam berpegang teguh di atas keimanan, sabar dalam berpegang teguh di atas sunnah, di atas manhaj. Karena yang demikian itu sudah menjadi sunnatullah. Setiap zaman pasti akan ada ujian atas orang-orang yang berpegang teguh terhadap agamanya. Al-Yahud min Bani Israel kut qatalu al-anbiya alladhi hum a'zamu minad du'at wa a'zamu minal muslimin. Yahudi dari Bani Israel telah membunuh para nabi-nabinya, yang para anbiya itu mereka lebih mulia daripada du'at dan lebih mulia daripada muslimin. Akan tetapi tetap saja mendapat gangguan, bahkan telah dibunuh oleh Yahud. Kalau para anbiya saja mereka berani membunuhnya, bagaimana dengan hanya dengan kita? Kalau kepada para anbiya mereka berani ganggu, dan terlebih-lebih yang teguh di atas agamanya, di atas sunnah nabinya, di atas manhajnya, akan menghadapi gangguan. Itu pasti. Yang terpenting, bagaimana dengan kita ketika mendapatkan itu? Falyasbir waliyantazir al-farj wala yamul wala yastajir waliyabqa. khasyan tastahra wal akhirat lil muttaqin wallahu ta'ala ma'asabirin. Kata Syekh, yang terpenting yang harus dilakukan adalah hendaknya kita bersabar untuk menunggu keberhasilan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan dari Allah. Jangan sampai kita ini jenuh atau tidak terima. Tapi yang harus kita pegang tetap kita di atas keimanan. Rasyan fastahra, harus kita tegar, tegar seperti batu cadas. Tetap kena angin, kena hujan, dia tetap tegar, tidak loyo. Wal akibatu lil muttaqin, ketahuilah. Wal akibat, penghujung keberhasilan akan diperoleh oleh orang bertakwa. Wallahu ta'ala ma'as-sabirin. Ketahuilah, Allah itu selalu bersama orang sabar. Jangan engkau sangka bahwa Allah meninggalkanmu ketika kamu dapat ujian. Justru Allah ma'as-sabirin bersama orang sabar. Fa'idu sabara wasabara wasalaka turuk tawasal ila maksud. Kalau kalian bersabar dan teguh menempuh jalan untuk memperoleh yang kita tuju, walakin biduni fawdi, biduni fawda, wabiduni istinfar, wabiduni isarah, tanpa diikuti dengan kesemrawutan, tanpa adanya huru-hara, keributan-keributan, pemberontakan-pemberontakan, tanpa dengan itu. Kita sabar, kita teguh, kita ambil jalan untuk memperoleh apa yang kita maukan, tapi tidak dengan pemberontakan-pemberontakan. Bintorek munabwama, akan tetapi dengan jalan yang tertib, yang teratur, yang terencana. Li'ana adal muslimin minal munafikin wal kufar yamsuna ala khuffan tabitan munabwama. Musuh-musuh Islam, musuh-musuh muslimin, musuh dari orang-orang munafik dan orang kafir, mereka berjalan mengganggu orang Islam, menghancurkan Islam. Mereka juga mengambil jalan step-stepnya itu jelas, step by stepnya dilalui dengan jelas, dengan terukur dan teratur. Ya suluna maksudahum, sehingga diperoleh tujuan yang harapan mereka itu, menghancurkan orang. Artinya musuh-musuh Islam merancang gerakannya menghancurkan Islam itu dengan tertib dan terencana dengan baik. Orang kafir menghancurkan Islam dengan rencana, munafikin juga demikian, orang-orang ahli bid'ah juga demikian. Mas, dengan perencanaan yang baik akan kita memperoleh apa yang kita maukan. Amma sadahiyun alladzina ta'khudahum awaqif, adapun orang-orang yang tidak berbobot, orang-orang yang ribut-ribut tugasnya, yang melakukan gerakannya dasarnya adalah emosional belaka, yang melakukan gerakannya adalah karena lebih cenderung kepada reaksioner yang tidak terukur, atifah dasarnya, hatta yasurun wastanfiru, sehingga mereka berontak, melakukan tindak kekerasan. Fa'inahu fadiyafutuhum syaih syahir. Dengan cara itu akan luput banyak hal. Warubama hasala mihum zallah. Tufsidu kullama banau intanu fadbanu syaih. Justru cara-cara mereka yang emosional itu tadi akan menjadikan luputnya apa yang kita maukan, menjadikan rusak apa yang sudah kita bentuk, yang sudah kita buat dari apa yang kita rencanakan, kalau itu ada. Syekh menasihatkan agar kita jangan pakai keributan, tetapi terencana dengan baik. Bukan asal marah, asal emosi, asal tersinggung, langsung jalan, langsung berbuat tanpa rencana. Lakin mukmin yasbir wa yata'adda ya'mal bita'addihi wa yuwati nafsahu wa yukhattat takhtitan munazzaman yakdi bihi ala a'da'illahi minal munafikin wal kufar. Orang yang beriman, mereka akan bersabar dan akan tenang gerakannya, akan berhati-hati, dia berbuat dengan hati-hati, akan menempatkan dirinya dengan baik, pandai menempatkan dirinya bagaimana dia harus berbuat. Dia akan mempunyai rencana-rencana yang baik, yang tersusun rapi, yang semua itu dalam rangka menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh muslimin dari kalangan munafikin atau kufar. Sehingga yafutu alaihim furah, yang dengan itu akan luputlah kesempatan orang-orang kafir, orang munafik untuk menyerang kaum muslimin. Li'anahum yatarabbasuna dawair ahli khair. Mereka selalu berupaya bergerak di kalangan orang-orang baik. Yuriduna ayusiruhum hatta in hasala min ba'dihim ma hasala. Mereka ingin berbuat menghancurkan orang baik, orang yang beriman, ingin mendapatkan pengaruh dari apa yang dilakukan itu. Sehingga harap mereka mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Kalau itu diperoleh, maka mereka akan mengatakan hadzal ladzi nuridu wa hasala bidzalika tarkadir. Tidak akan akan didapat kejelekan yang besar kalau kita tidak menonton, tidak teratur. Tetapi dengan gerakan kita yang teratur, hati-hati, terukur, kembalikan kepada sunnah, kembalikan kepada apa yang diajarkan Rasul, tidak artifiah, tidak pakai emosional menghadapi sesuatu, menghadapi ujian demi ujian ini, hendaknya kita dengan tenang dan hati-hati, maka kalau itu kita lakukan, insya Allah akan memporak-porandakan barisan musuh-musuh Allah. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي اصبروا. Maka Rasul عليه الصلاة والسلام nasihatnya kepada para sahabat adalah اصبروا, bersabarlah kalian. فالمؤمن في من قبلكم وأنتم أحق بالصبر منه. Muslimin, orang beriman yang sebelum kalian, karena ya'mal bihi hadzal amal wa yasbir, telah dilewati kejadian-kejadian itu, mereka lakukan itu dan mereka pun bersabar. Dan antum ahaku bisabr minhu, kalian wahai muslimin umat Muhammad, mereka lebih, kalian lebih berhak untuk bersabar dibanding mereka. Fa'antum ya ummah Muhammad, ummah as-sabr wal-ihsan, fasbiru hatta ya'ti Allah bi'amrihi wal-akhiratul mustaqim. Oleh karena apa? Adapun antum wahai umat Muhammad yang memang asalnya adalah umat as-sabr wal-ihsan, maka hendaknya kalian bersabar sampai datangnya pertolongan dari Allah, dan sadarilah wal akhiratul lil muttaqin, pasti kemenangan akan diperoleh oleh orang bertakwa. Wal akhiratul lil muttaqin, akibat ujungnya adalah kemenangan untuk orang yang bertakwa. Wa anta ayyul insan la tasqut an syarr walakin i'mal bin nizam it-taktif wa hasanun tasarruf wa inti tersarat min Allah la tamul. Kata Syekh, kalian wahai manusia tidak boleh untuk diam terhadap asyar, kejelekan. Akan tetapi ketika kita menolak syar'i, hendaknya kita beramal dengan menyusun rencana dengan pasti. Rencana-rencana yang baik dengan tasarruf yang baik pula. Dan tasarruf dan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jenuh, jangan sampai kita jemu, jangan sampai kita bosan. Adarb tawil la siyama idza kunta fi awal fitna. Perjuangan ini masih panjang. Perjalanan ini perlu kesabaran. La siapa ila pun tapi awal kita terlebih-lebih kalau kalian di awal fitnah. Fa innal qa'imin biha sawfa yuhawaluna ma istata'u ayyusalu ila kimmah mayuriduna. Sesungguhnya orang-orang yang berupaya pasti akan ada upaya untuk mengalihkan perjuangan ini kepada apa yang mereka kehendaki. Maka upaya mereka untuk mengalihkan kepada apa yang mereka maukan. Tafasih taqfa alaihim sadid. Kita harus memutus jalur itu. Lahun atwal minhum nafsan wa ashadda minhum matran. Jadikanlah dirimu orang yang punya napas yang lebih panjang dari mereka, dan orang yang punya makar lebih kuat makarnya dari mereka. Fa'ina ha'ulai a'ada yang kuruna. Karena mereka musuh-musuh Islam itu punya makar-makar. Sangat banyak sekali makarnya. Beragam-ragam makarnya. Selalu dia bikin baru-baru makar-makar itu. Wa yamkurullah wallahul makirin. Dan kita juga harus sadar, harus yakin Allah juga punya makar. Dan makar Allah ada sebaik-baik makar. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di pesan terakhir ini, Syekh mengingatkan kepada kita agar kita juga harus beramal berbuat dengan sabar menghadapi fitnah yang sedang menghadang kita, dengan tertib kita hadapi, dengan napas panjang, artinya sabar yang perlu panjang. Jangan Anda kira bahwa ujian ini dalam satu hari, dua hari, seminggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan, satu tahun, dua tahun. Tapi kesabaran yang harus Anda siapkan menghadapi ujian-ujian ini adalah masa yang panjang. Siapkan diri Anda untuk bersabar menghadapi makar-makar musuh-musuh dakwah ini dalam jangka yang panjang. Karena mereka pun musuh-musuh dakwah itu punya kesiapan napas yang panjang. Antum lihat bagaimana dakwah dalam Islam itu tidak habis-habisnya terus-menerus membuat makar untuk menghancurkan Islam. Nah, kita sebagai ahli Islam, orang yang berpegang teguh di atas sunnah, lebih tepat, lebih harus untuk bersabar, bernapas panjang, menghadapi makar-makar mereka. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Semoga Allah memberikan sabar kepada kita di atas sunnah nabinya. Semoga Allah memberikan kita di atas keimanan dan kesabaran. Semoga ujian-ujian yang sekarang ada ataupun yang akan datang tidak memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.